Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan memulai kajian kitab yang baru, yakni Kitab Nawaqidul Islam karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Muslih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini adalah risalah yang ketiga dari silsilah Rasail Syekh yang kita kaji. Risalah yang pertama tentang Thalathatul Usul wa Adillatuha yang belum selesai. Pada setiap Senin dan Selasa ba'da maghrib. Risalah yang kedua Kitab Tauhid. Alhamdulillah risalah yang kedua duluan selesai. Dan ini risalah yang ketiga. Ya. Beliau rahimahullahu taala memberi judul kitabnya dengan Nawaqidul Islam, yang artinya pembatal-pembatal keislaman. Ini sekedar risalah ringkas berisi tentang ringkasan 10 pembatal keislaman. Ya. Atau istilah lainnya Nawaqidut Tauhid. Pembatal-pembatal tauhid. Atau Nawaqidul La Ilaha Illallah. Pembatal-pembatal la ilaha illallah. Atau nawaqidus syahadatain. Pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Artinya, kalau seorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal tersebut, maka batal Islamnya. Murtad. Menjadi kafir. Batal tauhidnya. Batal syahadatnya. Maka perkara ini sangat penting sekali untuk diketahui dan dipelajari. Sebab ini tidak sekedar seperti orang yang batal wudu lalu bisa segera berwudu kembali dan tidak berkonsekuensi apa-apa. Tetapi ini batal keislaman dan menyebabkan murtad. Kalau seorang mati di atas kemurtadan tersebut, maka sudah pasti tempatnya di dalam neraka, mati dalam keadaan kafir, terhapus seluruh amalannya dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapus amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke 217. Maka permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele, karena berhubungan dengan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk memperhatikan masalah ini dengan baik. Baik. Asy-Syaikh rahimahullahu taala sebagaimana kebiasaan beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqtida'an bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Qur'anul Karim dan juga surat-surat atau tulisan-tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana telah kita jelaskan panjang lebar dalam muqaddimah kitab tauhid, juga dalam muqaddimah kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, sehingga tidak membutuhkan pengulangan lagi. Baik. Dan juga kitab-kitab para ulama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yang di dalamnya terkandung dua faedah besar. Yang pertama untuk tabarruk, mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua untuk isti'anah billah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mencari keberkahan dengan nama Allah dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh الإمام العلامة شيخ الإسلام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Maksud beliau dalam risalah ini, beliau hanya akan menyebutkan 10 pembatal keislaman. Namun ini bukan pembatasan. Yang bisa membatalkan keislaman, yang bisa menyebabkan seorang muslim itu murtad, bukan hanya 10 ini, bisa lebih dari 10. Tetapi beliau hanya menyebutkan 10 sebab kata para ulama, kebanyakan pembatal keislaman itu kembali pada 10 ini. Ya. Usulnya ada 10. Dan juga kebanyakan yang tersebar di masyarakat adalah 10 bentuk ini. 10 pembatal keislaman yang insyaallah taala akan kita bahas satu persatu. Al-awwal asyirku fi ibadatillah taala. Pembatal keislaman yang pertama, syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatal keislaman yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yang paling banyak diperingatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan paling banyak tersebar di dalam masyarakat manusia. Iya. Tanpa kecuali baik mereka yang memang negeri-negeri tinggal di negeri-negeri kafir maupun yang tinggal di negeri-negeri Islam, kenyataan yang kita saksikan tersebar perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Adapun makna syirik lughatan secara bahasa adalah ismun lisyai alladhi yakunu baina tsnain fasaidan, nama untuk sesuatu yang terdiri atas dua bagian atau lebih. Jadi bukan satu. Ini nama syirik. Atau kalau kita mau terjemahkan, mungkin maknanya bersyirikat. Ini namanya asyirik secara bahasa. Oleh karenanya koperasi itu dinamakan syirkah. Apa makna syirkah? Dinamakan syirkah karena koperasi itu didirikan oleh gabungan dari sekelompok orang. Baik. Adapun maknanya secara syar'i disebutkan oleh para ulama, dan definisi yang paling syamil, yang paling mencakup adalah ucapan para ulama bahwasannya syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah. fima huwa min khasaisillahi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Taswiyatu ghairillahi billah. Penyamaan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah. Dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Minar rububiyah. Yaitu dalam perkara rububiyah. Wal uluhiyah. Dan uluhiyah. Wal asma' was sifat. Dan dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi, yang dimaksud dengan kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang harusnya dikhususkan bagi Allah. Sebab itu hak Allah secara khusus. Tidak boleh makhluk disamakan di dalam hak tersebut. Yaitu dalam tiga hal. Yang pertama dalam rububiyah. Yang kedua di dalam uluhiyah. Dan yang ketiga di dalam asma' wa sifat. Sebagaimana tauhid adalah mengesakan Allah di dalam mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Maka syirik sebaliknya, menyamakan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh kesyirikan di dalam rububiyah, apabila seorang meyakini dalam hatinya ada pencipta lain selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada yang bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan selain Allah. Seperti seorang meyakini jimat-jimat bisa melindungi dirinya dari bahaya, maka ini syirik di dalam rububiyah. Atau ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Dari perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Ya, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Siapa yang meyakini perbuatan-perbuatan tersebut mampu dilakukan oleh selain Allah. Atau ada yang membantu Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah. Adapun syirik dalam uluhiyah adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan salah satu saja dari macam-macam ibadah, maka seorang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyah. Seperti doa, isti'anah, istighathah, isti'adah, dan yang lainnya, apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka berarti seorang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyah. Adapun menyamakan Allah di dalam asma' wa sifat, itu ada dua bentuknya. Yang pertama, ta'til, menghilangkan sama sekali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan menghilangkan sama sekali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mempercayai adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Dia tidak mempercayai adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengklaim dialah sesembahan. Dialah pencipta. Ana rabbukumul a'la katanya. Aku adalah Rabb kalian yang paling tertinggi. Meskipun hal itu hanyalah dia ucapkan karena kesombongan. Dalam hatinya yang terdalam, dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman karena kesombongannya, dia mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah katakan, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Mereka mengingkarinya. Mengingkari tauhid, tetapi hati mereka meyakini. Itu karena kesombongan mereka. Karena kesombongan. Baik. Bentuk yang kedua, menyamakan Allah di dalam asma wa sifat adalah tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menyamakan Nabi, menamakan Nabi Isa alaihissalam dengan al-ab, dengan siapa? Al-ilah, sesembahan. Dan mereka namakan Allah dengan al-ab, bapak. Lalu mereka meyakini sifat-sifat ilah, sifat-sifat sesembahan ada dalam diri Nabi Isa alaihissalam. Atau orang-orang musyrik yang menamakan sesembahan-sesembahan mereka yang mereka ambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka namakan sesembahan mereka dengan Al-Uzza dari nama Allah Al-Aziz, Al-Manat dari nama Allah Al-Mannan, ya. Dan berbagai macam sesembahan mereka itu mereka ambil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seorang yang menyamakan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam al-asma wa sifat, ya. Seperti seorang yang mengatakan tangan Allah seperti tangannya fulan, wajah Allah seperti wajahnya fulan, dan seterusnya. Baik, ini contoh-contoh kesyirikan di dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat. Namun di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menekankan syirik di dalam uluhiyah, syirik di dalam ibadah. Sebab inilah yang paling banyak tersebar di kalangan manusia pada umumnya. Kemudian ulama kita membagi syirik itu ke dalam dua bagian. Asy-syirkul akbar dan asy-syirkul asghar. Asy-syirkul akbar adalah kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa yatadammanu al-khuruj min ad-din. Setiap perbuatan syirik yang dinamakan syirik oleh syariat, oleh pembuat syariat, wa huwa yatadammanu al-khuruj min ad-din, dan mengakibatkan keluarnya seseorang dari agama, artinya menyebabkan murtad. Dan inilah yang beliau bahas dalam kitab ini. Pembagian syirik yang kedua adalah syirkul asghar, syirik kecil. Definisinya ada dua definisi yang disebutkan para ulama. Definisi yang pertama, ma dalla dalilun ala tasmiyatihi bisyirk wa lam yablug ila darajati syirkil akbar. Apa yang ditunjukkan oleh dalil atas penamaan syirik padanya tetapi tidak mencapai derajat syirik besar. Jadi ada dalilnya bahwa itu merupakan syirik, tetapi apabila dilihat dari keseluruhan dalil, hal itu tidak termasuk pada syirik besar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairi llahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah dinamakan syirik. Tetapi keseluruhan dalil menyimpulkan bersumpah dengan nama Allah tidak sampai pada asyirkul akbar. Kecuali seorang meyakini bahwa nama yang dia gunakan bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, kedudukannya sama dengan Allah, sehingga dia mengagungkannya dan merendahkan diri kepadanya. Definisi yang kedua, yang dimaksud dengan asyirkul asghar, syirik kecil, adalah kullu dhari'atin ila syirkil akbar. Setiap sarana yang bisa mengantarkan pada syirik besar. Walaupun tidak secara tegas dinamakan syirik, namun apabila dia bisa mengantarkan pada syirik besar, maka itu termasuk asyirkul asghar, baik ucapan maupun perbuatan. Baik. Adapun perbedaan syirik besar dan syirik kecil, itu yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, murtad, dan diberlakukan padanya hukum-hukum orang yang murtad. Yakni, kalau dia mati, tidak boleh disolati oleh kaum muslimin, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh dikafani oleh kaum muslimin, dan hartanya tidak diwariskan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi, diberlakukan padanya hukum-hukum orang yang murtad. Adapun syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Ini bahaya perbuatan syirik. Seluruh amalan atau kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang, apabila dia melakukan syirik, terhapus semuanya. Kasihan sekali. Capek-capek beribadah, tapi bersamaan dengan itu melakukan kesyirikan, terhapus amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi." Ini dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan beliau walaupun sebagai seorang rasul, kalau menyekutukan Allah, pasti terhapus amalan kebaikan-kebaikan beliau. Namun tentunya para nabi dan rasul maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan kekufuran. Hanya sebagai peringatan, kalau nabi saja apabila melakukan kesyirikan terhapus seluruh amalannya, apalagi selain nabi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapus seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan. Juga dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Pada hari kiamat, kami hadapi amalan yang pernah mereka kerjakan, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi, percuma amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya kesyirikan. Perbedaan yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya. Sebagaimana telah Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Dalam surat Al-Bayyinah, semuanya orang-orang kafir dari dua kalangan, yakni ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik semuanya. Jadi semuanya tanpa kecuali selain kaum muslimin, tempat mereka di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Adapun syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Demikian pula yang sebelumnya, orang yang melakukan syirik kecil tidak sampai menghapus seluruh amalannya, kecuali amalan yang menyertai syirik tersebut. Seperti seorang sholat dengan riya ingin dipertontonkan kepada manusia, maka terhapus amalan sholatnya, tapi tidak menghapus amalannya yang lainnya. Kemudian perbedaan yang keempat, orang yang mati di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan orang yang mati dengan syirik kecil, maka terjadi khilaf ulama sebagaimana akan kita bahas dalilnya pada dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembatal keislaman yang pertama ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di sini dua dalil. Yang pertama, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke 116. Baik. Ini dalil yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala sebagai peringatan bahwasannya syirik ini adalah dosa yang terbesar, sehingga apabila seorang mati dengan membawa dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya tersebut. Adapun yang mati dengan membawa dosa selain syirik, yang tidak sampai pada derajat syirik, kalau Allah menghendaki dia diampuni. Kalau Allah menghendaki dia diazab, dia diazab, tapi itu tidak mengekalkannya di dalam neraka. Menunjukkan dosa syirik itu begitu sangat besarnya. Betapa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan yang keras bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang mati dengan membawa dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi seorang muslim itu betapapun keadaannya, itu masih lebih baik daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia pelaku dosa besar dan mati dengan melakukan dosa tersebut, itu tetap kita meyakini lebih baik, ya, dibanding orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, walaupun dia terjerumus di dalam dosa-dosa, bisa saja kalau Allah menghendaki dosa-dosanya itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid yang dia miliki. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang melakukan dosa-dosa sepanjang dosa itu tidak sampai pada derajat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu para ulama khilaf, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup syirik besar saja, ataukah syirik besar dan syirik kecil? Ya. Ataukah syirik besar dan syirik kecil? Ya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasannya hanya syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik kecil dikategorikan sebagai al-kaba'ir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa syirik yang dimaksudkan di dalam ayat ini mencakup juga syirik kecil. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni syirik besar dan syirik kecil sekaligus. Hanya saja bedanya, kalau syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Iya. Dan ini pendapat yang kedua yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah lebih cenderung kepadanya. Sebab makna ayyushraka bihi takdirnya adalah isyrakan bihi nakiratun fi siyaqin nafyi fatufidul umum. Ya. Jadi makna la yaghfiru ayyushraka bihi itu umum, sehingga mencakup syirik besar dan syirik kecil. Ala kulli hal, ayat ini merupakan peringatan agar berhati-hati dari perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua sebagai peringatan dari bahaya perbuatan syirik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang mampu menolong orang-orang zalim tersebut. Surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Ayat ini merupakan peringatan yang keras kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi perbuatan syirik, sebab orang yang mati di atas kesyirikan, Allah haramkan surga baginya selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mencium harumnya surga. Dia tidak akan pernah menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Dan tempatnya kalau begitu sudah pasti adalah neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Sebab wala yashfa'una illa liman irtada. Orang-orang yang memberikan syafaat, baik malaikat, para nabi dan salihin, para mujahid, para ulama, yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat di akhirat, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Sedangkan Allah tidak akan meridhoi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini terdapat peringatan bagi kita semuanya untuk menjauhi perbuatan syirik dan tidak menganggap sepele perbuatan syirik ini. Dan harus kita tanamkan di dalam hati bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling harus kita khawatirkan, kita takutkan. Jangan sampai diri kita, keluarga dan masyarakat kita terjerumus pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik melebihi dosa-dosa yang lainnya. Oleh karenanya termasuk tipuan syaitan, termasuk talbis iblis kepada sebagian kelompok-kelompok dakwah atau yang menamakan diri mereka dengan aktivis dakwah dan semacamnya, yang mereka tidak memperhatikan persoalan tauhid, tidak memberantas kesyirikan, tidak memperhatikan sunnah, tidak memberantas bid'ah. Justru yang mereka perhatikan masalah yang lebih ringan daripada itu. Iya. Ini termasuk talbis iblis kepada mereka. Lalu beliau rahimahullahu taala mencontohkan satu bentuk kesyirikan. Iya. Wa minhu dzabhu li ghairillah. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadhbahu lil jin aw lil qabr. Seperti orang yang menyembelih untuk jin. Iya. Untuk dipersembahkan kepada Nyi Loro Kidul misalnya, atau Kiai Sapu Jagat, ya, Petruk, Gareng dan yang lain-lainnya, ya, nama-nama syaitan, ya, yang mereka persembahkan sembelihan-sembelihan itu kepada mereka, atau kepada kuburan, yaitu kuburan orang-orang saleh, ya, seperti di Mesir kuburannya Badawi, ya, di Irak kuburannya Husain, ya, di Iran juga ada kuburannya Husain, di tempat lain ada juga kuburannya Husain, ya, masing-masing mengklaim itu kuburannya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhumah. Ya. Mereka persembahkan sembelihan-sembelihan tersebut di kuburan-kuburan itu. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab menyembeli itu ibadah. Kalau seorang menyembeli, dia niatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasannya sembelihan itu ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar. Demikian pula menyembelih untuk Rabbmu saja. Tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini sekedar contoh saja ya, yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaitu menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Apabila dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti seorang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, di dalam uluhiyah. Dan contoh-contoh lain sangat banyak, telah kita jelaskan sebagian besarnya dalam pelajaran kitab Tauhid, ya, seperti berdoa kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk kesyirikan di dalam ibadah. Baik, inilah pembatal keislaman yang pertama, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai nasihat dan peringatan bagi kaum muslimin, sebagai bukti dan tanda cinta kepada kaum muslimin, maka hendaklah kita saling nasihat menasihati, jangan sampai saudara-saudara kita terjerumus di dalam kesalahan, terjerumus di dalam dosa yang mengakibatkan mereka diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab yang sangat pedih. Dan inilah hakikat cinta yang sebenarnya. Hakikat kecintaan yang sejati, kita tidak membiarkan saudara kita terus-menerus berbuat salah. Kita nasihati, kita peringatkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Sebagaimana biasa, kita masuki sesi tanya jawab. Dan sudah ada pertanyaan yang telah masuk. Sekali lagi diumumkan, bagi yang bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya ke nomor 08 5353 02 03 04, atau bisa juga ke nomor 0813 949 72127. Dan tadi mohon maaf ada gangguan dari sinyal ponsel. Ada kemungkinan karena handphone yang digunakan di nomor 0853530304 menggunakan HP Nokia, dia kurang belum ada alat SAR, jadi di pengurangan sinyal yang bisa mengganggu. Jadi sinyalnya apa? Keras gitu, sehingga bisa mengganggu acara, sehingga ponsel ini untuk sementara sekarang sedang dimatikan, tapi nggak apa-apa. Kirimkan saja, nanti insya Allah pertanyaan yang masuk akan dijawabnya keesokan harinya. Mungkin langsung saja kepada Ustadz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk dan lumayan cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim.